بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki episode ke 263 dan pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan bacaan kita tentang Bay'us Salam. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وأما ما دخله النار لغير التمييز كالنار القوية فلا يصح السلم فيه كالخبز والشواء وما أشبه ذلك لأن تأثير النار فيه لا ينضبط وفي وجه يجوز السلام في الخبز وصححه الإمام والغزالي وحكاه الرويان عن مشايخ خراسان وفي العسل المصفى والسكر والفانيذ والدبسي وجهان في أصل روضة ولتول. Masih membahas tentang salah satu syarat baik salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Iwan dan Pak Jagan. Jadi bahwa syarat pertama salam itu ayyakuna madbutan. Jadi barang yang disalamkan adalah barang yang madbut. Karena ini barang enggak ada, barangnya tuh fi zimmah ditanggungan, berarti kan ada goror nih. Maka untuk menghilangkan goror, barang dagangan yang diperjualbelikan secara salam madbutun harus terukur dan jelas spesifikasinya. Yang kedua, wa ayyakuna jinsan lam yakhtalit bighairihi, dia terdiri dari satu jenis yang tidak bercampur. Karena kalau dia bercampur dengan yang lain, maka campurannya juga harus madbut, harus terukur juga. Seperti baju yang diukir dengan benang sutra misalnya. Nah, jadi benang sutranya juga harus terukur. Maksudnya harus spesifikasinya harus jelas, harus disebutkan juga. Walam tadkhulun naru li ihalatihi, dan tidak dibakar api li ihalah, untuk ihala itu nanti apinya bercampur dengan barang tersebut. Buat dimasak maksudnya. Nah, kita sampai pada syarat ketiga itu tentang api. Wa amma ma dakhalahu an-nar, sedangkan apa barang-barang yang dibakar li ghairi tamyizi, tapi bakarnya itu tujuannya bukan untuk tamyiz. Tamyiz itu memisahkan. Jadi kan ini model zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang saya juga enggak pernah nemu gimana caranya. Jadi dulu kan ada seperti emas, bejana emas misalnya. Jadi dia ada bejana, di dalam bejana tersebut ada campuran emas. Maka untuk memisahkan emas dengan bejananya itu dikasih api, lalu emasnya meleleh gitu. Kemudian pokoknya emasnya tuh bukan buat masak, bukan buat dimatengin, tapi buat memisahkan satu jenis dengan jenis lain kalau memang dia bercampur gitu. Jadi syaratnya yang ketiga baik salam tuh adalah barang, pada barang yang memang tidak boleh terkena dengan tidak boleh terkena dengan api, karena kadar apinya jadi tidak bisa terukur. Walaupun ini agak menyulitkan sebenarnya, syarat ini bikin ngerepotin. Wa amma ma dakhalahu an-naru li ghairi tamyizi kan-naril qawiyah, sedangkan syarat ini, apa barang dagangan yang dibakar oleh api dan apinya itu dinyalakan ligairi tamyiz, bukan untuk memisahkan satu dengan yang lainnya, karena ril qawiyah seperti api yang besar. Fala yasihu sanamu fihi, maka tidak sah jual beli salam fihi di dalam benda yang dibakar tadi. Kal khubzi, seperti khubz, roti. Roti kan dipanggang tuh. Panggangannya kan bukan untuk memisahkan roti dengan yang lain, justru biar matang tuh roti dipanggang. Dan panggangannya tuh apinya besar. Maka tidak boleh jual beli roti secara salam. Agak aneh tuh ya. Iya, karena kadar apinya tidak bisa terukur. Syarat baik salam itu kan barang dagangnya terukur. Wasywa aisyawa, atau daging yang dibakar. Wa ma asbaha dzalika, atau sejenis itu. Li'anna ta'thira an-nari fihi la yandhabit, karena ta'thir, pengaruh api, jadi kadar bakaran apinya di situ, fiha, dalam hal-hal yang tadi, la yandhabit, ya emang enggak bisa terukur, susah. Tapi kan itu sifatnya apa ya? tidak apa namanya? Iya memang ada goror, tapi gorornya tuh maklum, gorornya tuh memang orang juga memaklumi itu. Wa fi wajhin, dan dalam salah satu pendapat ulama Syafi'i, yajuzu sadamu fil khubzi, boleh menjual belikan roti apa namanya secara salam. Jadi duitnya nih, aslamtu fi khubzin bi khamsati darahim. Saya beli ini roti secara salam dengan uang 5 dinar gitu. Ente besok bawa ya roti. Ini juga sesuatu yang wajar sebagaimana kita banyak lakukan sekarang. Wasahahu al-imamu, dan Imam Ar-Rujwaini Al-Haramain, Imam Al-Haramain mensahihkan pendapat ini. Boleh jual beli roti secara salam. Wal-Ghazali, dan juga Imam Al-Ghazali. Wahakahu Ar-Ruyani, dan ini juga diceritakan oleh Imam Ar-Ruyani, an masyayikhi Khurasan, daripada guru-guru petinggi Asy-Syafi'iyah dari kalangan Khurasan. Khurasan itu kelompok Imam Ar-Raf, ujungnya Imam Ar-Rafi'i gitu. Ujungnya, ujung tombaknya Al-Khurasan itu Imam Ar-Rafi'i. Wa fil 'asalil musaffa, dan termasuk dalam jual beli madu al-musaffa, madu yang di madu murni. Jadi dulu madu murninya itu dibakar. Nah, kan ketika dibakar tuh itunya ada gelembungnya tuh. Gelembungnya tuh dipisahin. Gitu. Jadi madunya dibakar, bakarnya kecil untuk memisahkan madu asli dengan apa sih seperti buihnya itu tuh bukan bagian dari madu, tuh dipisahkan. Wa fil asalil musaffa, dan dalam jual beli salam untuk madu al musaffa yang dimurnikan dengan api, wa sukar, dan juga sukar, gula. Wa sukari, gula, wal fanid. Fanid itu salah satu jenis gula. Saya enggak tahu ya, fanid itu gula yang keras, tapi itu salah satu jenis gula. Wadabasi, adabas itu gula yang dilelehkan, gula cair. Ya, gula cair seperti kalau kita beli apa itu? Lopis biasanya, nah, ada gula cair. Gula dari aren, ya kan, pohon aren. Pohon aren, siwalan. Di beberapa daerah itu Jawa Timur ada pohon siwalan yang kemudian dibakar siwalannya itu, lalu jadi sirup. Dabas itu seperti sirup. Wajahani fi asli raudhati, ada dua pendapat tentang jual beli salam untuk itu, karena ada pengaruh api itu di dalam. Ada dua pendapat antara boleh atau tidak. Fi asli raudhati, dalam kitab asli raudhah, raudhatu talib, karamel, seperti itu. Bila, tapi kalau karamel itu udah ini ya, iya, tapi sejenis itulah. Bila tarjih, disebutkan dalam kitab asli raudhati, bila tarjihin, tanpa ada tarjihnya. Artinya Imam Ar-Rafi'i, kemudian diringkas oleh Imam Nawawi dari raudhatu talibin itu, diringkas menjadi dua pendapat itu tidak bila tarjihin, tanpa ditarjih mana yang sahih, mana yang asah tidak ditarjih. Tapi dua pendapat imam itu ada. Dua pendapat bahwa jual beli madu secara salam itu sebagian membolehkan, sebagian melarang. Karena ada pengaruh api, yang mana api itu memisahkan antara gula murni, madu murni dengan buihnya itu. Gula ganting, ya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واستبعد الإمام عدم الصحة في هذه الأشياء واستبعد الإمام dan Imam Al-Haramain استبعد terlalu jauh nih عدم الصحة في هذه الأشياء mengatakan bahwa enggak sah jual beli salam dalam hal-hal yang ini tadi madu dan sejenis itu. واختار الغزالي والمتولي Imam Al-Ghazali dan juga Al-Mutawalli الصحة itu memilih pendapat boleh jual beli salam untuk madu. Gitu. Aslam cukup saya bilang. Ente ini ternak madu kan gitu, ternak lebah. Ane pesan madunya ya. Sekian kilo atau sekian liter nih duitnya 300 ribu. Tanggal sekian, bulan sekian kasih ya gitu. Itu boleh tuh. Wa haka ar-Rafi'i tariqatan qati'atan bis-sihhati fi hadhihi al-asya'. Imam Ar-Rafi menceritakan tariqatan qati'atan, satu jalur pendapat dari kalangan ulama Syafi'i, qati'atan yang mana itu menetapkan bisihati bahwasanya jual beli gula madu yang dimurnikan dan sejenis itu jual beli salamnya sah fi hadhil asya, dalam hal-hal ini jual beli salamnya sah. Wa qadiyatu kalamur Rafi'i adamu sihah. Tapi inti daripada perkataan Imam Ar-Rafi malah mengatakan tidak sah. Lakin Nawawi, agak susah ya. Jadi kayak kita tuh lagi kayak ngomongin pasar di zaman mana gitu. Yang jual beli salam madu aja jadi repot begitu. Tapi itu salah satu standar apa namanya salam, bahwa salam itu kan ini kan untuk menghindari apa yang disebut oleh Nabi Muhammad jual beli goror. Baik salam tuh baik jual beli goror. Kenapa jual beli goror? Karena barangnya kagak ada. Itu kan jadi spekulatif akhirnya. Maka untuk menghindari spekulasi seperti itu dihilangkan dengan apa? Dengan cerita tentang bagaimana spesifikasi barang tuh yang jelas. Nah, salah satu spesifikasi barang jelas itu jangan sampai barangnya bercampur dengan benda lain yang bendanya itu juga bagian daripada hal yang dijual belikan. Dan kita nggak jelas tuh berapa karat, itu kan salah satu detailnya di situ. Lakin an-Nawawi akan tetapi Imam Nawawi sahaha fi tashih tanbih, mensahihkan dalam kitabnya tashih tanbih as-sihah, sah jual beli salam fi hadhil asya, dalam barang-barang yang tadi disebutkan. Maksudnya barang-barang memang dibakar oleh api ya, dengan maksud tujuan memisahkan antara inti barangnya dengan barang yang bercampur, dengan jenis yang bercampur. Wa 'allalahu, dan beliau Imam An-Nawawi 'allal memberikan illah kenapa boleh, bi anna naru hadhihi al-asya layyinatun, bahwasanya api dalam hal-hal yang tadi, dalam barang-barang yang tadi itu layyinah, apinya itu kecil. Kecilnya tuh ya lain, emang buat misahin doang. Wa ja'ala hadhil illata dhabitan, dan illah ini, illah bahwa apinya kecil tuh jadi dhabit. Jadi standar. Jadi standar bolehnya be salam untuk barang-barang yang dibakar oleh api. Syaratnya apa dhabitnya? Apinya tidak boleh besar. Kalau api besar tuh berarti memang dia mau masak dengan itu. Tapi kalau apinya kecil tuh berarti tujuannya bukan untuk merubah barang dagangan, bukan untuk memasaknya, tapi tujuannya untuk memisahkan. Kalau memang ada barang atau jenis yang lain bercampur dengan barang tersebut. Qultu, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, qultu, kalau saya sih bilangnya begini, itu namanya qultu tuh. Kalau saya sih bilangnya begini itu namanya qultu. Wa fi qawni nari hadhihi al-asya'i wa fi qawni nari hadhihi al-asya'i layyinatun nadharun zahirun. Tentang syarat atau tentang dhabit bahwa api dalam hal-hal ini adalah api yang layyin, api yang ringan, itu nadharun zahir. Itu mesti ditinjau ulang tuh. Ada tinjauan yang sangat jelas. Wal hissu yadfa'uhu, dan secara his secara kasat mata kita bisa batalin tuh pernyataan Imam Nawawi bahwa bahwasanya apinya tuh lain, apinya enggak lain kok gitu. Bil haisi, secara kasat mata kita bisa lihat api yang dipakai untuk membakar gula dan membakar madu yang untuk dimurnikan itu apinya tuh enggak lain gitu. Iznaru sukkari fi ghayatil quwwah. Iznaru, bahwasanya apinya yang dibakar gula yang kita buat supaya gulanya dibakar itu fi ghayatil quwwah. Itu api yang sangat besar. Wala'alla al-illata sahiha, mungkin wala'alla bisa jadi al-illah as-sahiha, sebab yang paling benar bahwasanya kenapa gula tadi dibolehkan, kan gula bercampur api, madu tadi dibolehkan, kan dibakar, itu jadi boleh. Wala'alla al-illah bisa jadi, atau mungkin kita bisa katakan illah as-sahiha, sebab yang sahih bahwa itu dibolehkan. Kaunu naru hadhil asya mundhabitan, api yang ada dinyalakan untuk barang-barang tersebut itu mundhabitan, terukur jelas apinya. Apinya cuma sekian tingginya sekian senti, lamanya sekian jam, itu terukur. Jadi bukan lain atau enggak lain, karena lain enggak lain orang ya kata orang sih lain, tapi kata orang lain itu sih apinya gede itu. Walihada taraddada sahibu takrim, dan karena ini jugalah taraddada. Taraddada itu artinya agak bingung tuh sahibu takrim, pengarang kitab at-takrim. Sahibu takrim itu maksudnya Imam Al-Qaffal Asy-Syasyi. Imam Al-Qaffal Asy-Syasyi sahibu takrim fi sihhati salami, beliau agak bingung taraddada. Nah, boleh apa enggak boleh itu sahibu takrim Imam Al-Qaffal Asy-Syasyi fi sihhati salami fil mawardi, yaitu sah atau tidaknya jual beli salam fil mawardi, yaitu di al mawardi, apa, air campuran bunga mawar yang diairkan, kalau kayak kita teh, jadi teh bunga mawar gitu, karena itu dicampur api, itu dibakar juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahlan Suzul Kifli. Walam yusahihi Ar-Rafi'i walan Nawawi fihi syai'an, dan tidak disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i, tidak juga disahihkan oleh Imam Nawawi fihi syai'an, dalam hal mawar itu, bunga mawar, air bunga mawar itu sah jual beli salamnya. Jadi enggak boleh jual beli salam kalau mau air bunga mawar, maka dia harus jual beli muayyan, harus ada bendanya. Tapi tadi itu ya teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa memang ini kan ghoror. Ghoror itu dalam beberapa kaidah dia dimaafkan jika memang itu ghoror yang memang sudah maklum di kalangan masyarakat. Dan kita mesen roti itu ya biasa aja. Mesen roti ya biasa, dan kita sudah tahu standar rotinya sekian begitu. Walaupun kemudian ada apinya untuk pembakaran gitu. Wallahu ta'ala. Qala al-Isna'i, Imam al-Isna'i mengatakan, warrajih, pendapat yang rajih dalam hal bunga mawar, air bunga mawar, al-jawaz, itu boleh jual beli salam. Faqad qala al-Ruyani, Imam al-Ruyani telah mengatakan, innahul asahu indi wa inda amatil ashab. Itulah pendapat yang paling sahih menurutku, yaitu sahih bahwa boleh jual beli salam bunga mawar, air bunga mawar, indi wa inda amatil ashab, menurutku dan juga menurut sebahagian besar kebanyakan ashabus syafi'iyah. Wa tashihu sihhati fi hadhihi al-asya, dan tashihu siha, yaitu penguatan bahwa pendapat yang sahih, yaitu bolehnya jual beli salam bunga, air bunga mawar, dan juga hal-hal yang ini ya, hal yang lain tadi itu seperti roti, madu dan sejenisnya, yuqawi tashiha jawazi as-salami fil khubzi, itu menguatkan pembolehan atau juga menguatkan pendapat bahwasanya boleh jual beli salam dalam masalah roti. Bal huwa aula, bahkan itu lebih utama, li'anna narahu, karena api yang ada jadi pembakaran roti, alyan, itu lebih ringan, lebih kecil minari hadhil asya bila syak daripada api-api yang terjadi dalam hal-hal ini yang tadi sebutin, bunga air mawar. Dan berarti jual beli salam kopi juga tuh jadi masalah tuh, karena kita udah bayar duluan kopinya, dia kan diseduh tuh, dibakar tuh. Ada kan warkop yang nyediain kopinya sekalian langsung diseduh, jadi dia nyeduhnya tuh langsung dikuahin. Ada yang kan iya ya kan gitu, jadi masalah. Aslam tu fi qahwati, ini gue beli ini kopi be salam buat kapan nih, duitnya duluan, ntar kopi ntar malam lu kasih gue ya, kopinya merek ini, apinya kadarnya sekian. Wah, itu terhindar dari salam. Itu kan nggak perlu akhirnya kan, nggak perlu kopi ya kopi kan begitu, roti ya roti itu. Fa in alla la sihhata hadhihi al asya bi kawni an nar laha haddun madbut inda arbabiha fa qulna kadhalika al khubz wallahu alam. Fa in alla, kalau kita memberikan illah sebab sihhata hadhihi al asya, bolehnya sahnya jual beli salam untuk barang-barang yang tadi tuh, madu, gula yang dibakar dan seterusnya, biqaunin nar, dan ilahnya itu sebabnya karena api lah untuk barang-barang tersebut, haddun mundah haddun madbudun, dia punya standar yang terukur begitu, inda arbabiha, ketika inda arbabiha bagi para pemilik barang tersebut, fakulna, maka kita katakan kadzalikal khubz, gitu juga roti dong, boleh dong kita jual beli salam, wallahu a'lam. Tapi ini semua intinya untuk menghindari daripada ghoror gitu ya. Qala, kemudian Imam Taqidin Al-Sini atau Syahbi Syuja mengatakan wa alla yakuna muayyanan. Nah, berarti syarat yang keempat. La muayyanan wala min muayyanin, bukan dari barang yang muayyan. Muayyan itu sudah ditentukan. Jadi bai' salam itu adalah jual beli barang yang ditangguhkan. Sekarang barangnya enggak ada, cuman spesifikasinya aja. Kalau dia motor, motornya merek ini, CC-nya sekian, keluaran tahun sekian, rakit di Jepang misalnya, bensin, itu spesifikasinya aja. Kalau barangnya sudah muayyan, sudah ditentukan, udah ada gitu tuh barangnya tuh depan rumah gua. Nah, itu bukan bai' salam. Karena bai' salam tuh harus fi dhimmah, bukan barang yang muayyan. Jadi syarat yang keempat, wa adla yakuna muayyanan wala min muayyanin. Syarat yang kelima, tidak boleh dia barang yang sudah ditentukan, sudah ditunjuk begitu, wala min muayyanin, dan juga dia bukan bagian daripada barang yang sudah ada. Min syuruti sihhati akdi salam, daripada syarat sahnya akad salam, ayyakuna al-muslamu fihi, ya haruslah barang yang disalamkan tersebut, dainan, itu sifatnya utang. Jadi emang enggak ada ketika akad. Ay fi dhimma, atau dalam tanggungan. Lianna wad'a salami innama huwa ala ma fi dhimam. Ya innama lianna wad'a salami, karena memang salam itu disyariatkan, diadakan, innama huwa ala ma fi dhimam, dia memang disyariatkan untuk sesuatu yang ditangguhkan. Ya namanya juga bai' salam kan begitu. Falau qala, kalau seandainya ada orang mengatakan aslamtu ilaika hadhi hadza fi hadza thawbi, aslamtu ilaika hadza fi hadza thawbi, aslamtu ilaika, nih gue beli salam hadza, make duit 20 dinar atau 20 dirham, 20.000 200.000, fi hadza thawbi, di baju ini, di bajunya tuh udah ada nih, gue beli salam baju ini nih, makai dipegang lagi bajunya, haza ditentuin bajunya udah di depan mata, tapi dia maunya bayar salam, yang gak sah ya, langsung aja kasih kan begitu. Kalau dijual bayar salam jadi gak sah tuh. Falau qala aslam tu ilaika haza fi haza thawbi au fi haza alhayawani wa nahwi dhalika lam yan'aqid salaman, itu tidak sah. Au fi hadhihi alhayawan, atau fi hadhihi au fi hadzal hayawan. Nih gua beli nih 2-3 juta salam ya. Gua beli secara salam 3 juta kambing yang ini. Lah itu kambingnya udah ada, udah muayyan. Kagak usah pakai bahasa lah, udah bayi muayyan langsung terus bilang, nih 200.000 gue nitip sama lu, beliin makanannya. Kan begitu. Jadi gak usah be salam. Be salam itu untuk sesuatu yang gak ada. Fizimah. Kalau udah muayyan, udah ada, udah ditentuin, ya bukan salam lagi. Lam yan'aqid salaman tidak sah untuk dikatakan jual beli salam. Lintifa'id dainiyah. Karena ketiadaan utang. Ya kan kalau bayar salam kan utang sebenarnya. Tapi kalau ini enggak ada utang ya bukan bayar salam. Wa hal yan'aqidu bai'an, tapi apakah sah jual belinya gitu. Kalau secara salam kan enggak sah nih karena syarat salam dia harus fi dhimmah dainan enggak tercukupi, enggak terpenuhi. Tapi kalau untuk dikatakan jual beli sah apa enggak? Qaulani dua pendapat. Al azhar pendapat yang zahir. Pendapat azhar itu maksudnya pendapat yang kuat dari Imam Asy-Syafi'i, qaulnya qaul Imam Asy-Syafi'i, al-azhar la yan'aqid, tidak sah jual beli tersebut lihtilalil lafzi, karena ada cacat lafaznya. Kan kemarin kita bilang ya, rukun jual beli itu salah satunya sighah, redaksi. Redaksi itu harus diucapkan untuk memberikan kepemilikan, kan gitu, ijab dan qabul pembeli atau penjual. Penjual bilang nih, gua kasih buat lo dengan harga sekian dinar. Gua kasih buat lo atau gua jual, gua kasih dan seterusnya tersebut. Gitu. Tapi kalau apa namanya salam itu bukan redaksi jual beli, rasa salam itu ya salam. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i la yan'aqid tidak sah lihtilali lafzi karena ada cacat dalam redaksi akadnya. Wa ma'nal ikhtilal dan makna cacat dalam hal ini anna salam yaqtadi dainiyah. Salam itu menunjukkan atau memberikan pemahaman bahwa dia adalah barang yang dihutangin dainiyah. Wa dainiyatu ma'at ta'yin yatanaqadan dan utang maksudnya perhutangan kegenak artinya nih. Wa dainiyatu dan utang perhutangan itu ma'at ta'yin kalau sudah ditentuin barangnya ini ma'at ta'yin sudah ditentukan barangnya yatanaqadan jadi saling kontradiksi. Baik salam kok barangnya udah ditentuin, udah ada kan gitu. Itu ya tanaqudan gak sah. Jadi jual beli. Jadi secara salam dia gak sah, jual beli juga gak sah. Maka diulang akadnya. Lu gak usah ngomong salam, udah ambil aja kata penjual. Lu gak usah ngomong salam, udah ini ambil baju, gua kasih harga 20 ribu, selesai gitu. Ambil nih barang, harganya 20 ribu, gak usah salam. Mau repotin gua lu. Ntar akhirnya pake bawa kurir lagi ke sana begitu. Itu Zul Kibri al ibaratu fil uqud lil maqasid wal maani la bil alfat wal mabani. Itu sayangnya memang itu kaidah yang enggak berlaku di Syafi'i. Jadi Syafi'iyah enggak memakai kaidah itu kaidah masyhur memang di kalangan jumhur tapi itu kaidahnya Ahnaf. Dan ulama mengamini itu tapi Syafi'i enggak. Kalau Syafi'i itu pakai lafadznya juga jadi ibrah gitu. Walaupun ustadz-ustadz kontemporer yang walaupun ngaji Syafi'i pakai juga kaidah itu. Jadi kalau kaidah itu tuh tidak berlaku dari untuk orang-orang Syafi'i. Orang Syafi'i nggak pakai kaidah. Jadi kaidah dalam mazhab Syafi'i itu dia juga mempertimbangkan lafadz, mempertimbangkan sighah gitu. Di mazhab Ahnaf tuh pakai itu kaidah itu tuh. Kalau kita enggak, kalau Syafi'i gitu. Makanya ya itu tadi ini kan kembali kepada syarat ridho. Bahwa pembeli dan penjual tuh harus ridho dan ridho itu adalah status hati yang tidak bisa terlihat. Dan status hati itu bisa terlihat dengan ucapan, maka ucapan itu menjadi standar penting dalam akad jual beli begitu. Makanya kaidah al-ibratu fil uqud bil maqasid wal maani la bil alfat wal mabani memang jadi enggak sah secara salam tapi balik jadi jual beli. Tapi kalau kata Syafi'i enggak, jual belinya juga enggak sah tuh. Jadi ini pendapat yang azhar gitu. Walau qala ishtaraitu minka thawban sifatuhu kadha bihadhi dirahim. Kalau ada orang mengatakan ishtaraitu minka, gua beli dari lu thawban, satu baju sifatuhu yang bentuknya gini nih. yang spesifikasi begini, bahannya katun, nomor misalnya nomornya size-nya XL, warnanya sekian, kerahnya begini, bihadhihi dirahim, dengan uang dirham ini, dengan 3 atau 5 dirham ini, faqala, kemudian kata si penjual, bi'tuka, yaudah gue jual buat lu yang begini, in aqadha bay'an, itu sah jual belinya, ala rajih, menurut pendapat yang rajih, nazaran ila lafzi, merujuk kepada lafaz yang diucapkan. Wa hadza idza lam yadhkur ba'dahu lafza salam, ini kalau ucapan tersebut lam yadhkur, dia tidak menyebut ba'dahu, setelah ucapan tadi lafza salam, lafaz salam dia belum ucapin. Tapi kalau diucapin lafaz salam, jadi enggak sah jual belinya, enggak sah salamnya juga. Gitu, karena apa namanya? Kalau apa disebutin salam jadi salam kan gitu. Tapi kalau sudah yang enggak boleh itu kalau sudah muayyan. Fa in dzakarahu, tapi kalau dia sebut salam, faqala, kemudian dia mengatakan ishtaraituhu salaman, gua beli secara salam. Karena salaman maka jadi bi salam. Gitu. Jadi kalau dia gua beli nih baju yang merek ini, mereknya Erigo, kan lagi rame tuh sekarang Erigo. Kalau merek baju kagak pernah kenal, soalnya baju tuh yang penting bisa dipakai. Kagak tahu merek apaan, yang penting muat aja. Gue beli nih, gue beli dari lu ya, kaos mereknya Erigo, nomor sekian, warnanya ini gitu, gue beli. Terus dia bilang, gue beli salamnya, nah gitu. Maka jadi be salam, gitu. Ya kalau sudah muayyan be salamnya nggak ada. Ishtara itu salaman, kana salaman. Dzakarahu Rafi'i, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi fi tafriqi shafqati 'inda dzikril jam'i baina aqdaini mukhtalifal hukm mukhtalifal hukmi fa'rifhum. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi fi tafriqi shafqah, untuk membedakan transaksi. Jadi transaksi salam dengan transaksi jual beli itu beda, baik itu. Maka untuk membedakannya harus ada lafadznya. Inda dzikril jam'i, ketika memang menyebutkan keduanya, baina aqdaini mukhtalifail hukmi, ketika disebutkan dua akad sekaligus yang berbeda hukumnya. Ini salah satu bentuk pembedanya itu ya di akhirnya itu. Mau jual beli apa jual beli salam. Fa'arifu ketahuilah itu. Walau qala, kamu kalau seandainya dia mengatakan aslamtu ilaika hadzal dirhamu, aslam tu ilaika hadha dirhama fi kailin min hadhal qamh. La yasih aidan, itu juga enggak sah jual beli salamnya. Dia jual beli salamnya enggak sah. Karena dia bilang, aslam tu, saya beli ini secara salam, ilaika, dari kamu, fi hadha dirham, dengan nilai ini, dengan nilai uang 5 dirham, karena demikian, min hadhal qumhi, dari gandum ini. Gandumnya udah muayyan, itu kan gak muayyan tapi min muayyan. Jadi yang muayyan tuh yang ada gandumnya, katakanlah gandumnya satu karung, udah kelihatan udah muayyan. Kemudian dia bilang, aslam tuh, saya beli salam ya, secara salam nih 20 dirham daripada gandum ini gitu. Jadi bukan segandum sekarung-karung, tapi dari karung ini, dari gandum karung ini. Itu kan juga sama, itu muayyan. Maka jual beli salamnya enggak sah. Kenapa? Karena min muayyanin gitu. Lima zakarnahu, sebagaimana kita sebutin tadi, wa hadza ma'na qawli syekh, itulah makna perkataan Syekh Abi Syuja, wala min muayyan wallahu ta'ala. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau muayyan udah ditentuin begitu ya, itu namanya baik. Bukan bayi salam, tapi bayinya tuh ya bayi secara biasa. Memang agak ini ya, pemahaman lafad dalam mazhab Syafi'i memang agak rumit. Jadi lafad itu sangat-sangat menentukan, walaupun mungkin kadang-kadang praktiknya lafadnya itu berbeda. Ya, tapi dalam masalah mu'amalat kita fleksibel aja lah. Ya, sebagaimana fleksibelnya kebanyakan orang tentang anak kecil yang jual beli. Karena kalau mengikuti standar Syafi'i itu kan katanya, bukan katanya, emang kagak boleh. Karena harus harus ahliyatut tasarruf. Orang yang ahliyatut tasarruf itu ya orang dewasa begitu. Wallahu ta'ala alam. Wa qala summa li sihhati salami thamaniyatu syurut. Kemudian untuk sah jual beli salamnya ada 8 syarat. Lah tadi udah 5 syarat, sekarang ada 8 nih. Ayyasifahu ba'da dhikri jinsihi wa naw'ihi bisifati allati yakhtalifu biha as-samanu wa yadhkuru qadra ma yunfil jahalata anhu. Wa mana wa in kana muajjalan dhukira waqta mahillihi wa ay yakuna mawjudan inda al-istihqaqi fil ghalibi wa ay yadhkura mawdi'a qabdihi. Wa ini syaratnya ya, syarat mungkin bisa dibilang syarat ini ya, syarat sah. Kalau yang tadi itu, yang 5 syarat itu adalah definisi bai' salam. Untuk dikatakan apa ini bai' salam, ya harus 5 tadi. Kalau 5 sudah terpenuhi, maka syaratnya harus 8 ini gitu. Sebagaimana insyaallah kita akan bahas di pertemuan besok hari Kamis insyaallah, tentang syarat sahnya jual beli salam, yaitu jumlahnya 8. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang besok ya, kita lanjutnya. Udah jam 6 ya gitu. Kemarin tuh agak lama, sampai 50 sekian menit tuh. Jadi sekarang kita selesaikan, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru kami, tokoh masyarakat, ajengan para kiai, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Termasuk juga teman-teman dari kalangan sarjana Muslim, saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.